بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan Allah Ta'ala berfirman ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Dan seandainya engkau melihat tatkala orang-orang yang zalim berada di dalam sakaratul maut dan para malaikat menjulurkan tangan-tangan mereka seraya berkata, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian, pada hari ini kalian dibalas dengan siksaan yang hina, dengan sebab kalian berkata tentang Allah tanpa hak, dan kalian bersikap sombong terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Fahadihil ayatu dallat ala al-azabi fil qabri wa hadha yunkiruhu al-mu'tazilatu bi'uqulihim. Maka ayat-ayat ini menunjukkan siksaan di dalam kubur, dan perkara ini diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah dengan akal-akal mereka. Li'annahum yuhakkimuna 'uqulahum wa yuqaddimunaha 'ala al-wahyi, karena mereka menjadikan akal-akal mereka sebagai pemutus perkara, dan mereka mendahulukan akal-akal mereka daripada wahyu. Wasunnatul wadihatu sarihatu yaruddunaha li'annaha akhbaru ahadin. Padahal sunnah yang jelas, yang gamblang, wassunnatil wadihatis sarihati, dan sunnah yang jelas, yang gamblang mereka tolak dengan alasan karena sunnah tersebut merupakan khobar-khobar ahad. Fanas'alullah al-afiyata, maka kita meminta keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadha min aqidati ahli sunnati wal jama'ati anna al-mayyita turaddu ruhuhu ila qabrihi. Dan ini termasuk di antara akidah ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya mayit dikembalikan ruhnya ke kuburnya. In kana min ahli sa'adati fayuwaffaqu fil ijabati ala al as'ilati salifi dhikruha ويفتح له باب إلى الجنة. Apabila mayit tersebut termasuk di antara orang-orang yang berbahagia, maka ia akan diberikan taufik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah berlalu penyebutannya, dan akan dibukakan baginya pintu menuju surga. Wa in kana min ahli syaqa'i yafshilu fil ijabati wa yuftahu lahu babun ilan nari. Dan apabila mayit tersebut termasuk di antara orang-orang yang sengsara, maka ia tidak mampu menjawab dan dibukakan baginya pintu menuju neraka. Wa hadha yusamma azabal barzakhi wa na'imal barzakhi. Dan ini disebut dengan siksa di alam barzakh dan kenikmatan di alam barzakh. هناك أحاديث تدل على أن أرواح المؤمنين في الجنة تسرح من الجنة حيث شاءت. Di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya ruh-ruh orang-orang yang beriman berada di dalam surga, bepergian di dalam surga kemanapun yang mereka kehendaki. Wa arwahus syuhada'i tadhhabu tasrahu fil jannati thumma ta'wi ila qanadila mu'allaqatin bil 'arsyi. Dan ruh-ruh para syuhada pergi bepergian di dalam surga, kemudian mereka pergi menuju pelita-pelita yang digantungkan di arsy. Fanahnu nu'minu bi anna arwahal mu'minina fil jannati ولها ارتباط بطريقة غيبية بأجسادها فيصل هذا النعيم الذي تتنعم به الروح في الجنة يصل نصيب منه إلى البدن في القبر. Maka kita mengimani bahwasanya ruh-ruh orang-orang yang beriman berada di dalam surga, dan ia memiliki ikatan melalui jalan ghaib dengan jasad-jasadnya, sehingga kenikmatan ini yang ruh tersebut merasakan kenikmatan dengannya di dalam surga akan sampai satu bagian darinya ke tubuh yang ada di dalam kubur. Wal kafiru yu'adzabu awil fajiru awil asi yu'adzabu ويصله من حر النار وسمومها ما ذكره رسول الله في الحديث الصحيح. Dan orang yang kafir dia akan disiksa, atau orang yang fajir atau pelaku kemaksiatan ia akan disiksa dan sampai kepadanya sebagian dari panasnya neraka dan angin panas neraka yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Su'alun, pertanyaan. Siyaqul musannifi yadullu ala annahu ba'dama tarji'u ilaihi ruhuhu wa yus'alu thumma ba'daha tusallu ruhuhu bila alamin. Ucapan al-musannif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala menunjukkan bahwasanya setelah ruh kembali kepada jasadnya dan si mayit ditanya, kemudian setelahnya dikeluarkanlah kembali ruhnya tanpa rasa sakit. Al-jawabu, jawabannya, tusallu ruhuhu bila alamin, ay na'am. Ruhnya dikeluarkan tanpa rasa sakit, ya. Tartibuhu yadullu ala hadha. Urutannya menunjukkan hal ini. Anna hunaka istilalatun taniyatun. Bahwasanya di sana ada pengeluaran ruh yang kedua. Allahu a'lamu. Allah lebih mengetahui. Wa zahirul hadithi ma yadullu alaihi. Dan zahir hadith yang menunjukkannya. Hadith al-Bara'i fi awwalihi 'inda al-mauti hal al-ihtidari. Hadith al-Bara' di awalnya tatkala kematian, tatkala sakratul maut, ya'ti al-malaikatu wa yunaduna ar-ruha fatakhruju bisuhulatin. Datang para malaikat dan memanggil ruh tersebut, yaitu ruh yang beriman, lalu ruh tersebut keluar dengan mudah. Bainama nafsul kafiri tahrabu wa tatafashya fi jasadihi fahiya la turidul khuruja. Sementara ruh orang yang kafir, ia melarikan diri dan menyebar di dalam jasadnya, maka ia tidak ingin keluar. Fatukhraju biquwwatin, lalu ia dikeluarkan dengan kuat. Amma tusallu marratan thaniyatan bila alamin, adhunnu hadith al-bara'i la yadullu alaiha wallahu a'lamu. Adapun dikeluarkannya ruh yang kedua kalinya tanpa rasa sakit, aku menyangka hadis al-Bara' tidak menunjukkannya. Wallahu a'lamu. Su'alun, pertanyaan. Al-ahadithul waridatu fi annal mayyita ya'rifu az-za'ira. Hadis-hadis yang datang tentang bahwasanya mayit mengetahui orang yang menziarahinya. Al-jawabu jawabannya, waradat ahadithu da'ifatun, datang hadis-hadis yang lemah, la tasbutu, tidak sahih. Wa dzakara Ibnul Qayyim fi kitabihir Ruhi wa hiya ahadithu da'ifatun, dan Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan hadis-hadis tersebut di dalam kitab beliau Ar-Ruh, dan hadis-hadis tersebut merupakan hadis-hadis yang lemah. Wa kama 'araftum fil mawdu'i kitab al-ayatil bayyinat lil alusi wa haqqaqahu asy-syekhul albani wa qaddama lahu muqaddimatan qawiyatan jiddan wa saqal adillata wa rajjaha anna al-amwata la yasma'una. Dan sebagaimana telah kalian ketahui, di dalam pembahasan ini kitab al-ayatul bayyinat karya al-Alusi rahimahullahu ta'ala yang ditahqiq oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullah, dan beliau Syekh Al-Albani memberikan mukaddimah kitab tersebut dengan mukaddimah yang sangat kuat. Dan Al-Alusi menyebutkan dalil-dalil serta menguatkan bahwasanya orang-orang yang sudah mati tidak mendengar. Wa innama yasma'una fi halatin khassatin, hanya saja mereka mendengar dalam keadaan-keadaan yang khusus. Fa naqtasiru 'ala al-adillati aw 'ala al-mawadi'i allati dallat 'alayha al-adillatu, maka kita mencukupkan pada dalil-dalil atau pada tempat-tempat yang dalil-dalil menunjukkannya, menunjukkan bahwa orang yang sudah mati mendengar, yakni ba'da dafni wan nasu raji'una min dafnil janazati ya'tihil malakani fayas'alanihi yasma'u fi hadhihil hali qara'ani 'alihim, yaitu keadaan yang pertama di mana mayit mendengar adalah setelah pemakaman, tatkala manusia kembali dari pemakaman jenazah, datang kepada mayit dua malaikat lalu bertanya kepadanya. Mayit tersebut mendengar dalam keadaan ini derap sandal orang-orang yang meninggalkannya. Wa kama fi ahadithi ahlil qalibi qalibi badrin lamma amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bisonadi di Quraishin fakudhifu fi qalibin. Dan tempat atau keadaan yang kedua mayit mendengar sebagaimana di dalam hadis-hadis tentang orang-orang musyrik yang dimasukkan ke dalam sumur subur Badr. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan agar para pembesar Quraisy dilemparkan ke dalam sebuah sumur. Summa qala ya fulanu ya fulanu ya Rabi'atu wa ya Aba Jahlin. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, wahai fulan, wahai fulan, wahai Rabi'ah, wahai Abu Jahl, sammahum bi asma'ihim. Rasul alaihi salatu wassalam menyebut mereka dengan nama-nama mereka. Qala, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, apakah kalian mendapati apa yang Rabb kalian janjikan benar adanya? Karena sungguh aku mendapati apa yang Rabbku janjikan kepadaku benar adanya. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu anhu berkata, "Madza takallama min ajsadin qad jayyafu? Madza tukallimu min ajsadin qad jayyafu? Apa yang engkau ucapkan kepada jasad-jasad yang telah membusuk?" Faqala alaihi salatu wassalamu, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ma antum bi asma'a lima aquluhu minhumul ana. Tidaklah kalian lebih mendengar apa yang aku ucapkan daripada mereka sekarang ini. Fahadihi halatun khasatun aradallahu an yusmi'ahum tawbikhahu. Maka ini merupakan keadaan yang khusus di mana Allah Ta'ala menghendaki untuk membuat mereka mendengar celaan Rasul alaihi salatu wassalam. Hadhihi at-tawbikha wa hadhihi al-ihanata. Celaan ini dan hinaan ini. Wa qala Qatadatu ahyahumullahu hatta asma'ahum qawlahu tawbikhan wa tasghiran wa. Di dalam naskah yang lain ada tambahan huruf mim, wa nikmatan wa hasratan. Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala menghidupkan mereka hingga membuat mereka mendengar ucapan Nabi alaihi salatu wassalam dalam rangka mencela mereka, merendahkan mereka, menghukum mereka, dan menampakkan kerugian mereka. Tafsiru Qatadata kama fil Bukhari wallahu a'lamu. Ini adalah penafsiran Qatadah sebagaimana di dalam Sahih Al-Bukhari wallahu a'lam. Asyahidu intinya adalah anna sahiha huwa ma dhahabat ilaihi Aisyatu radhiyallahu anha annal mauta la yasma'una. bahwasanya pendapat yang benar adalah pendapat Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya orang-orang yang sudah mati tidak mendengar. Wa inna ma yasma'una fi halin khassatin, hanya saja mereka mendengar di dalam keadaan yang khusus. Wa Aisyah ankarat lamma sami'at hadits Ibnu Umar, wa in kana inkaruha hadza fihi nadharun. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengingkari tatkala beliau mendengar hadis Ibnu Umar, meskipun pengingkaran Aisyah ini butuh ditinjau kembali. Qalat Aisyah mengatakan, ma qala innahum la yasma'una ma aqulu. Kata Aisyah, Rasul tidak mengatakan bahwa orang-orang musyrik yang dibuang di dalam sumur Badr mendengar apa yang aku ucapkan. Innama qala innahumul ana la ya'lamuna annama kuntu aqulu lahum haqqun. Hanya saja, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan bahwasanya mereka sekarang mengetahui bahwa apa yang aku ucapkan kepada mereka dahulu benar adanya. Ankarat lafdhata yasma'una. Aisyah radhiyallahu anha mengingkari kalimat yasma'una, mereka mendengar. Lakinnahum sami'u fi'lan hadha minan nabiyyi alaihi salatu wassalamu fayarjahu. Akan tetapi mereka, para sahabah radhiyallahu anhum, benar-benar atau mereka orang-orang musyrik yang dibuang ke dalam sumur Badr ini benar-benar mendengar ucapan ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka inilah pendapat yang lebih kuat. Lakin nahnu in kulna in sami'u fi hadhil hali fahadihi halatun khasatun wa mulabasatun khasatun waligayatin khasatin. Akan tetapi kita, meskipun kita mengatakan bahwasanya mereka mendengar pada keadaan ini, ini adalah keadaan yang khusus. Mulabasat semakna dengan halah, bermakna keadaan, dan untuk tujuan yang khusus. Summa ba'da dhalika la yasma'una syai'an. Kemudian setelahnya mereka tidak mendengar sesuatu pun. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak bisa membuat orang yang sudah mati mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, engkau tidak bisa membuat orang yang berada di dalam kubur mendengar. Wa fathu hadzal babi adarru bikathirin minan nasi waj'alahum ya'taqiduna fil awliya'i annahum fi kuburihim yasma'una. dan membuka pintu ini lebih memadaratkan manusia dan menjadikan mereka meyakini terhadap para wali bahwa para wali tersebut mendengar di dalam kubur-kubur mereka. Du'a'u man yad'uhum wa ya'lamuna al-ghaiba annahum fi quburihim yasma'una du'a'a man yad'uhum wa ya'lamuna al-ghaiba wa yatasarrafuna fil kauni wa yunqidhuna min al-kurubi wa yashfuna al-amrada ila akhirih. Mereka meyakini terhadap para wali bahwasanya para wali tersebut di dalam kubur mereka mendengar doa orang yang berdoa kepada mereka, mengetahui perkara gaib, ikut mengatur alam ini, menyelamatkan dari kesulitan, menyembuhkan orang-orang yang sakit dan yang lainnya. Fathu hadal babi fihi syarrun, membuka pintu ini, yaitu bahwa orang yang sudah mati bisa mendengar, padanya terdapat keburukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.